thấy chân băng vàng. Gatot kaca sama Ruby Rafaela, Pijir Fanny Mia Leila, Rocker Kari Sun Angela, Hayabusa bangun Hanabi Karina, Jusun Alu Cafe Sana, Dushyamani Matis Nana. Gatot kaca sama Ruby Rafaela, Pijir Fanny Mia Leila, Roka Kari Sun Angela, Hayabusa bangun Hanabi Karina, Jusun Alu Cafe Sana, Ushimani Matis Nana. Lapu Lapu Mia Jowo Falem Lolita Zilong Eyu Dora Minoto Krim Kagura Lis Leti Krim Apa Odek Estes Bruno Halkan Arbuzas Franco. Gatot kaca sama Ruby Rafaela, Pijir Fanny Mia Leila, Rocker Kari Sun Angela, Hayabusa bangun Hanabi Karina, Jusun Alu Cafe Sana, Ushimani Matis Nana. Jangan lupa like dan subscribe untuk berlangganan video parodi selanjutnya. Odek Estes.